Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Faqala al-musannif hafizahullahu ta'ala wa qawluhu dan dalil yang lain bahasanya sumber hukum dan sumber ibadah dalam Islam adalah Quran dan hadis. Ada firman Allah di surat Al-Isra ayat yang ke-36, wa la taqfu ma laysa laka bihi ilm. Janganlah kalian mengikuti sesuatu yang kalian tidak punya ilmu tentangnya. Maka ayat ini bersifat umum, kita dilarang berbicara tanpa dasar ilmu, tanpa dasar data, fakta yang valid dan akurat, baik itu dalam masalah, dan ayat ini bersifat umum, baik dalam masalah agama ataupun dalam masalah dunia. Kita tidak boleh mengatakan bahasanya si A berpendapat demikian, kecuali jika kita punya data yang akurat, memang demikianlah pendapat si A. Kita tidak boleh menilai bahasanya si A berpendapat demikian dengan prasangka, asumsi, atau yang lainnya, bukan data dan fakta. Maka bedakan antara opini dengan fakta. Karena sebagian orang menganggap opini, kesimpulan, itu adalah satu fakta. Padahal itu sekedar opini. Inna sam'a wal basar wal fu'ada kullu ula'ika kana anhu mas'ula. Karena sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan apa yang jadi niat hati, apa yang jadi keyakinan hati, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Demikian juga firman Allah di surat An-Najm ayat yang pertama sampai ketiga. An-Najmi idza hawa, demi bintang ketika dia jatuh. Maka hawa maknanya saqata. Hawa nafsu dalam bahasa Arab disebut hawa. Karena yahwi bihi ila nar. Karena hawa nafsu itu jika diperturutkan akan mengantarkan orangnya dan menjumuskan orangnya, menjatuhkan orang yang mengikuti hawa nafsu tadi ke dalam neraka. Madalla sahibukum wa maghawa, tidaklah kawanmu, kawan kalian, wahai orang-orang itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidaklah dia dolla, dia tidaklah memiliki kesesatan dalam ilmu. Wa maghawa, tidak pula dia terjumus dalam ghawayah, kesesatan dalam amal. Artinya kawanmu itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang memiliki ilmu yang benar dan beramal dengan amal yang benar. Itulah sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itulah sifat para sahabat berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'i rasyidinal mahdiyyin. Dan adalah kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah para sahabatku, yang mereka adalah ar-rasyidin dan al-mahdiyin. Mereka adalah rasyidin, orang-orang yang memiliki amal yang benar, al-mahdiyin, dan orang-orang yang memiliki ilmu yang benar. Maka sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sama dengan sifat dan keadaan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala menyebut Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sahabat bagi orang-orang musyrik. Artinya ini adalah ada celaan kepada mereka, kenapa mereka tidak mau beriman. Karena mereka tahu betul dengan Nabi, mereka bergaul lama dengan Nabi, mereka tahu akhlak Nabi, dan siapa yang tahu akhlak Nabi, maka dia akan sebelum jadi Nabi dan setelahnya, maka dia akan mengatakan dan akan menyimpulkan, ini tidaklah mungkin kecuali utusan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam keadaan kalian bergaul lama dan tahu seluk-beluk tentang dirinya, kok ngotot tidak beriman, maka ini tidak lain, tidak bukan, sebab kekafirannya adalah karena menolak kebenaran dan bukan karena dalam keadaan telah mengetahui kebenaran itu sendiri. Wa mayantiqu anil hawa, dan dia tidaklah berbicara berdasarkan hawa nafsu dan seliranya, namun berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, taraktu fikum syai'aini, Kutinggalkan di tengah-tengah kalian dua hal, lantadillu ba'dahuma. Kalian tidak akan tersesat setelah adanya dua hal ini. Tentu dengan catatan, manakala kita berpegang teguh dengannya. Dia ada namun tidak kita amalkan, tidak kita pelajari, ya, keberadaannya tentu tidak akan menyelamatkan dari kesesatan. Itulah kitabullah dan sunnati dan sunnahku, yaitu hadis-hadis yang Nabi tinggalkan. Diatkanlah hakim. Di catatan kaki, derajat hadis ini adalah hasan. Diatkan oleh Imam Malik dalam Muwatta Balaghan. Ya, maka ada dalam istilah hadis akan sangat sering kita jumpai dalam pembahasan hadis ketika membahas riwayat Imam Malik. Maka seringkali dikatakan diatkan oleh Imam Malik balaghan. Ya, yang dimaksud dengan diatkan oleh Imam Malik dengan balaghan adalah di kitab Muwatta yang merupakan isinya adalah perkataan Imam Malik. Di sana Imam Malik mengatakan balaghani an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kemudian teks hadis. Ketika Imam Malik mengucapkan kalimat semacam itu, balaghani an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, demikian dan demikian, ya, maka itu disebut oleh para ulama hadis diriatkan oleh Imam Malik dalam Muwatta balaghan. Dan menimbang bahasanya Imam Malik adalah tabi'in. Menimbang dia adalah tabi'in. Maka hadis yang diriatkan Imam Malik secara balaghan, ya, tentu bukanlah hadis yang bersambung pada dasarnya sanadnya. Karena boleh jadi dia yang menyebutkan sahabat balaghani an sahabi fulan, atau boleh jadi balaghani an Rasulullah. Maka hadis yang diatkan oleh Imam Malik secara balaghan dalam ilmu hadis boleh jadi termasuk kategori hadis mungkotek, kalau enggak hadis mu'dal. Ada dua kemungkinan. Dan dua-duanya adalah hadis yang bukan hadis yang kuat kalau menurut versi sanadnya Imam Malik semata. Seandainya hadis ini cuma hanya riwayat Imam Malik, maka kita katakan hadisnya lemah. Namun hadis ini juga diatkan oleh para imam yang lain dengan sanad yang bersambung. Diatkan oleh Al-Hakim dengan sanad yang bersambung. Ya, demikian juga hadis ini memiliki penguat dari jalurnya Jabir bin Abdullah. Maka kesimpulannya disimpulkan oleh Ubaylan, dan beliau adalah muhaddis. Hadis ini derajatnya hasan. Oleh karena itu di matan dipilih hadis ini diatkan oleh Al-Hakim. Ya, karena diatkan oleh Hakim dengan bersambung. Adapun di catatan kaki disebutkan Malik Allah alam karena menyebabkan lebih seiram dalam kerjaan ini. Lalu menikapnya lebih tua generasi ini dibandingkan Al-Hakim yang datang lebih belakangan. Maka hadis ini adalah hadis yang terakhir kita baca, dalil bahasanya sumber hukum, sumber ibadah adalah Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Penjelasan berikutnya atau hadza kaidah ini adalah penyempurna untuk kaidah yang lewat dan menegakkan dalil, menyebutkan dalil untuk kaidah yang lewat. Yaitu bahasanya amal tidaklah diterima di sisi Allah kecuali jika mencocoki syariat yang Allah turunkan. Wahyu yang Allah turunkan, baik wahyu berupa Al-Quran ataupun wahyu berupa sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena hadis adalah wahyu, sebagaimana Al-Quran adalah wahyu. Sebagaimana perkataan tabi'in Hasan ibn Atiyah rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan inna Jibrila yanzilu bi sunnah kama yanzilu bil Quran. Sesungguhnya Jibril itu turun kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dan membawakan hadis sebagaimana Jibril turun menyampaikan Al-Qur'an. Maka jika amal tersebut menyelisihi apa yang Allah turunkan, maka itu adalah amal yang tertolak dikembalikan kepada pelakunya alias tidak bernilai pahala. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man 'amila amalan laisa 'ali amruna fa waradun. Semua amal ibadah yang tidak ada syariatnya dari kami, maka itu adalah ibadah yang tertolak. Dan berbagai dan ayat-ayat ini dan hadis-hadis menguatkan hal ini, yaitu tidak boleh tidak bagi seorang muslim untuk mengikuti sunnah, mengamalkan Quran dan sunnah, dan meninggalkan berbagai macam pendapat dan berbagai macam ibadah yang menyelisih Quran dan sunnah. Demikian juga meninggalkan semua tindakan, semua perbuatan yang menyelisih ajaran Quran dan sunnah. Karena seorang muslim adalah seorang hamba yang diperintahkan mati. Wa'ati'ullah wa'ati'ur rasul. Ta'alah kalian pada Allah, ta'alah kepada Rasul. Maka ketaatan kepada Allah itu bersifat mutlak, tanpa ada pengecualian, tanpa boleh dibantah. Demikian juga ketaatan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah memerintahkan kecuali yang diperintahkan oleh Allah. Sebagaimana yang Allah firmankan di surat An-Najm, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Nabi tidaklah berbicara berdasarkan selera, akan tapi dia berbicara berdasarkan wahyu yang sampai kepada beliau. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam hakikatnya adalah muballighun, sekedar penyampai, menyampaikan pesan-pesan Allah Subhanahu wa taala. Dan dia adalah seorang yang maksum, terjaga dari kesalahan dalam penyampaian. Adapun selain Rasul sallallahu alaihi wasallam, adapun makhluk yaitu manusia selain Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka itu ditaati jika orang tersebut mengikuti Rasulullah. Maka orang tua ditaati mengikuti, ketika ketaatan kepada orang tua tidak melanggar aturan Nabi. Guru ditaati selama tidak melanggar aturan Nabi. Pemerintah ditaati aturannya dan undang-undangnya selama tidak mendurakai Allah dan Rasulnya. Oleh karena itu, maka ketaatan kepada manusia selain Rasul, ketaatan kepada mereka bersifat tabaan, bersifat dumpleng saja, bonceng saja, yaitu dumpleng dan mengikuti ketaatan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La istiklalan, bukan ketaatan yang berdiri sendiri, yang independen, tanpa menimbang bagaimana keaturan Allah dan Rasulnya. Maka manusia selain Rasul ditaati dengan menimbang apakah ini melanggar Allah dan Rasulnya ataukah tidak. Adapun manusia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia ditaati istiklalan, ditaati secara independen tanpa perlu menimbang apakah ada ayat Al-Quran semacam itu, semacam yang Nabi sampaikan ataukah tidak. Demikian juga para ulama, mereka ditaati jika apa yang mereka katakan mencocoki ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka ketaatan kepada ulama mengikuti ketaatan kepada Rasul. Maka orang siapa sajakah dia yang melakukan kesalahan dan menyelisih Quran dan Sunnah, maka tidak boleh ditaati. Sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliqi." Tidak ada ketaatan kepada makhluk manakala ketaatan kepadanya berkonsekuensi bermaksiat kepada Sang Pencipta. Satu hadis yang sahih diriwayatkan Imam Ahmad dalam Musnadnya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Innama ta'atu fil ma'rufi," ketaatan kepada makhluk, kepada orang tua, kepada guru, kepada senior, kepada atasan, kepada pemerintah, seluruhnya adalah fil ma'ruf, manakala apa yang dia perintahkan adalah kebajikan. Diriwayatkan oleh Abu Dawud. Oleh karena itu, maka Allah Jalla wa'ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum." Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian pada Allah dan taatlah kalian pada Rasul, dan taatlah kepada ulil amri minkum, orang yang memegang urusan di antara kalian. Orang yang punya hak untuk memerintah, menerbitkan aturan dan memaksakan agar aturan tersebut ditaati di antara kalian. Para ulama mengatakan Allah memerintahkan kita agar mentaatinya dan memerintahkan kita untuk mentaati Rasulnya dan mentaati ulil amri, pemilik kewenangan. Uli artinya pemilik, al-amri di sini artinya perintah atau kewenangan. Dan ulil amri itu ada dua macam, tergantung kewenangan dalam bidang apa. Jika dalam bidang agama, maka ulil amri adalah ahlul ilm, para ulama. Dan jika itu berkaitan dengan urusan dunia, maka ulil amri adalah al-umara, para penguasa. Maka ulil amri mereka adalah para ulama jika urusannya adalah urusan agama, dan umara jika urusannya adalah urusan bagaimanakah memanage dunia. Mereka lah orang-orang yang di tangan mereka al-amr, perintah untuk kewenangan untuk memerintah. Maka mereka wajib taat kepada mereka, akan tapi dikaitin dengan syarat antakuna fi ma amara Allah bi wa rasuluhu. Jika dalam perkara tersebut, dalam perkara yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, dalam artian tidak melanggar aturan Allah dan Rasulnya, dan tidak ada ketaatan dalam semua perkara yang menyelisih perintah Allah dan Rasulnya, karena tidak ada ketaatan kepada makhluk jika berkonsekuensi bermaksiat kepada Sang Pencipta. Oleh karena itu, maka Allah Subhanahu wa taala mengulang kata-kata taatlah. Allah tidak mengulang kata-kata taat untuk ketaatan kepada ulil amri. Karena mereka tidak ditaati secara independen. Namun ditaati manakala mereka taat dan tidak bermaksiat kepada Allah dan Rasul-Nya. Maka bunyi ayatnya wa ulil amri minkum. Allah tidak mengatakan wa'ati'u ulil amri minkum. Ulil amri tanpa pengulangan kata-kata ati'u. Tanpa pengulangan kata-kata ta'atlah. Namun langsung disambung kepada ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Karena ulil amri, pemerintah, penguasa, demikian juga para ulama, mereka ditaati taba'an. Ditaati dalam status mengikuti. Yaitu manakala tidak melanggar perintah Allah dan Rasulnya. La istiqlalan, tidak boleh ditaati secara independen. Tanpa menimbang aturan Allah dan Rasulnya berkaitan dengan undang-undang yang dikeluarkan oleh penguasa atau nasihat yang disampaikan oleh seorang ulama. Maka Allah tidak mengulang kata kerja itu taatlah. Meskipun Allah menyebutkan ulil amri. Lain halnya dengan Rasul, maka Allah mengulang kata-kata taatlah untuk Rasul. Untuk menunjukkan bahasanya ketaatan kepada Rasul itu istiqlalan, bersifat mandiri, bersifat independen. Rasul ditaati, baik perintah yang dia keluarkan itu sejalan dengan Al-Quran, ada ayat Al-Quran yang semakna ataupun tidak ada ayat Al-Quran semakna dengan yang Nabi sampaikan. Inilah rahasia kenapa fi ta'bir al-ilahi dalam pilihan kata yang dilakukan oleh Allah dalam surat An-Nisa 59. Ada pengulangan kata-kata taatlah untuk Rasul, namun itu tidak ada untuk ulil amri. Allah tidak mengatakan taatlah kepada ulil amri dari kalian. Karena mereka tidaklah ditaati secara independen, namun ditaati innama yuta'una taba'an li Rasulillah. Mereka ditaati selama mereka mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka berkaitan dengan makna surat An-Nisa ayat 59, maka tadi disampaikan Allah Subhanahu wa taala membedakan ketaatan kepada Rasul dengan ketaatan pada ulil amri. Membedakan diksi atau membedakan kosakata yang dipakai. Untuk Rasul, maka diulang kata-kata taatlah. Untuk ulil amri, tidak ada pengulangan kata-kata taatlah. Ini mengisyaratkan kata para ulama. Dan yang dimaksud dengan ulama di sini adalah Ibnul Qayyim. Di kitabnya I'lamul Muwaqqi'in. An Rabbil Alamin. Kata Ibnu Qayyim, kenapa ini dibedakan? Untuk mengisyaratkan bahasanya ketaatan kepada ulama tidak bersifat independen. Namun ulama, demikian juga umara atau ulil amri, ditaati manakala aturannya, nasihatnya, petunjuknya tidak menyelisihi aturan Allah dan Rasulnya. Maka perlu dicek dulu, baru ditaati. Ini ada aturan dari ulil amri, dicek dulu. Ini gimana kalau kita timbang dengan syariat? Melanggar syariat ataukah tidak? Oh, tidak melanggar, ditaati. Tidak, oh melanggar, maka jangan ditaati. Namun ketaatan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam bersifat istiqlalan, independen. Maka ketika mau taat kepada hadis, ketika maknanya telah jelas, kita tidak perlu menoleh apakah ada ayat Al-Qur'an yang semakna dengan hadis ini ataukah tidak. Kemudian berkaitan dengan hal ini terdapat pertanyaan, ada orang yang mengatakan bahasanya di sini dikatakan ad-da'wah wal ibadah. Ini sumber dakwah dan ibadah. Dengan tujuan untuk mengikatkan bahasanya jalan dakwah harus dengan berdasarkan Quran dan Sunnah dan hadis yang sahih. Maka apa komentar Anda tentang masalah ini? Maka Syaikh Al-Fauzan hafizahullah taala mengatakan Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat At-Taubah ayat yang ke-100, wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal anshar walladzina taba'uuhum bi ihsan. Dan orang yang terdahulu dan pertama kali masuk Islam yaitu muhajir dan anshar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, mereka adalah orang-orang yang Allah ridai. Maka manusia yang Allah ridai ada tiga jenis manusia, muhajirin, ansar, dan orang-orang yang mengikuti para sahabat, muhajir dan ansar dengan baik. Itulah orang-orang yang Allah jamin untuk mendapatkan ridhonya. Dan tentu kita semua ingin mendapatkan ridha Allah. Dan tentu kita tahu bahasanya kita tidak mungkin jadi muhajirin dan tidak mungkin lagi jadi ansar. Maka pilihan satu-satunya jika kita ingin termasuk dalam ayat ini, itu orang-orang yang Allah ridai adalah berupaya untuk menjadi manusia jenis yang ketiga yang Allah sampaikan, yaitu orang-orang yang mengikuti para sahabat dalam beragama, bukan dalam masalah naik untanya dan bukan dalam masalah berpakaian dengan pakaian mereka, bukan pula bangunan rumah sebagaimana bangunan rumah mereka, piring kayu dengan sebagaimana piring kayu mereka, namun mengikuti mereka para sahabat dalam cara mereka beragama, dalam prinsip-prinsip mereka beragama, dalam jalan mereka dalam beragama. Maka pilihan satu-satunya dalam mengikuti para sahabat dalam beragama dengan baik. Menjadi pengikut yang baik, karena pengikut ada yang baik dan ada pengikut yang tidak baik. Kita akan jadi pengikut sahabat yang tidak baik manakala kita mengikuti sahabat, namun di sana sini kita melakukan kreasi-kreasi baru, ada inovasi-inovasi baru, ada improvisasi baru dalam mengikuti jalan sahabat. Nah ini mengikuti namun tidak baik dalam mengikuti. Kalau mengikuti itu mengikuti yang baik, manakala semata-mata mengikuti tanpa bikin kreasi, tanpa bikin inovasi, tanpa membuat improvisasi dan sasi-sasi yang lain. Hada yadullu, maka ayat ini surat At-Taubah ayat yang ke-100 adalah dalil menunjukkan kewajiban untuk mengikuti jalan para ulama terdahulu generasi awal Islam, yaitu para sahabat dan tabi'in dan semua orang yang mengikuti jalan mereka. Karena generasi awal Islam atau yang disebut dengan salafus saleh, mereka adalah orang-orang yang benar-benar berjalan di atas jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka adalah ahra, orang yang paling layak untuk faham isi Quran dan Sunnah, dan mereka adalah orang yang paling dekat pemahaman, paling dekat dengan kebenaran, dan mereka adalah orang yang paling jauh dari memaksa-maksakan diri yang tidak diperlukan. Wa awra minal mukhalafah, dan mereka adalah orang yang sangat hati-hati, tidak ingin melanggar apa yang Nabi ajarkan. Dan mereka adalah orang-orang yang antusias sekali, semangat sekali untuk mengikuti Quran dan Sunnah. Oleh karena itu Allah Jalla wa'ala memuji-muji mereka. Demikian juga memuji-muji orang yang mengikuti para sahabat. Namun dengan catatan penting, yaitu mengikuti para sahabat dengan baik. Maka matakan ada sebagaimana telah kami sebutkan bahasanya mereka. Mereka para sahabat ditaati, diikuti karena mengikuti Rasulullah SAW. Bukan karena memang independen punya hak untuk ditaati. Karena tidaklah wajib mentaati makhluk secara independen, secara berdiri sendiri kecuali kepada Rasulullah SAW. Adapun manusia selainnya termasuk diantaranya adalah para sahabat. Mereka ditaati dengan syarat mengikuti Rasulullah SAW, mencocoki ajaran Rasulullah SAW. Inilah makna yang dijelaskan oleh para ulama. Dan dalil dalam masalah ini adalah Quran dan semua hadis yang sahih dari Rasulullah SAW. Itulah dalil yang dipegangi. Bukan perkataan manusia dan hasil ijtihad manusia. Meskipun manusia tersebut berniat dengan niat yang baik dalam perkataannya. Meskipun begitu banyak ilmunya. Namun manusia sebanyak apapun ilmunya sangat dimungkinkan untuk terjerumus dalam satu kesalahan. Maka kesalahan para ulama itu dijauhi dan diambil yang benar dengan tetap menghormati. Jika mereka adalah para ulama yang membimbing umat kepada Quran dan Sunnah. Maka kesalahannya dijauhi, yang benar diambil dan diikuti dengan tetap menghormati. Dan mereka ma'jurun adalah orang-orang yang mendapatkan pahala dalam ijtihad-ijtihad yang mereka lakukan. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika seorang hakim termasuk di antaranya adalah seorang alim berijtihad, lalu ijtihadnya benar, untuknya dua pahala. Yaitu pahala berijtihad dan pahala karena mencocoki kebenaran. Dan siapa yang berijtihad dan keliru, dan dia adalah orang yang berhak untuk berijtihad. Dan sehingga ijtihadnya adalah benar-benar ijtihad, bukan ijtihad bohong-bohongan. Falahu ajrun wahid, maka untuknya satu pahala. Sedangkan kesalahannya dimaafkan. Diriatkan oleh Bukhari dari Amr ibn As. Maka mereka para ulama, meskipun mereka salah, mereka mendapatkan pahala karena ijtihad mereka. Namun, orang yang tahu kalau itu salah, dia tidak akan dapat pahala jika ngotot untuk mengikuti kesalahan orang yang salah. Yang dapat pahala adalah si ulama yang berijtihad. Adapun orang lain yang tahu ini salah, karena dia telah mendapatkan dalil, kalau hadis Nabi yang menunjukkan kalau ini salah, maka dia tidak dapat pahala jika ngotot untuk mengikuti satu hal yang salah. Namun tidaklah boleh mengikuti kesalahannya dalam kondisi kita melihat dan menyaksikan kalau itu salah. Namun kapankah kita bisa menilai bahasanya pendapat ini salah? Jawabannya tentu itu adalah salah manakala menyelisih dalil. Semua perkataan, semua ucapan dan pendapat yang menyelisih dalil itulah yang bernilai salah. Itu yang salah ini adalah label untuk perkataan dan pendapat. Adapun orangnya, jika dia tidak bersengaja untuk terjerumus dalam kesalahan dan melakukan pelanggaran, maka dia malah dapat pahala karena ijtihadnya. Maka pahala ini menimbang niat dan maksudnya. Akan tapi catatan penting, tidak boleh bagi siapa saja yang mengetahui bahasanya orang ini keliru, ngotot untuk tetap mengikuti dalam pendapatnya yang keliru. Manusia itu diikuti, ulama itu diikuti dalam pendapat yang benar. Dan dalam pendapat yang tepat. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Malik rahimallahu ta'ala, kuluna ratun wa mardutun alaihi illa sahibah hadal kubri. Imam Malik ketika beliau mengasihkan pengajian di Masjid Nabawi, beliau katakan, semua kita manusia boleh interupsi, boleh membantah, dan boleh juga dibantah. Kecuali perkataan pemilik kubur ini, penghuni kubur ini, yaitu kubur Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ataupun selain Nabi, maka mengkritiknya bukanlah, membantahnya bukanlah satu hal yang menyebabkan kecacatan iman. Asalkan membantahnya dengan bantahan ilmiah dan bukan bantah waton ngeyel, waton suloyo kata orang Jawa. Namun membantahnya dengan memang bantahan yang ilmiah, bantahan yang memang betul-betul itu salah yang dan tidak tepat. Demikian juga Imam Ahmad mengatakan, aku heran dengan sejumlah orang yang sudah mengerti sana dan mana yang sahih dan yang tidak. Artinya dia seorang yang berilmu. Kenapa dia tetap mengacu pada pendapatnya Sufyan Ats-Tsauri atau yang lain dalam keadaan dia tahu Sufyan salah. Padahal Allah berfirman, maka adalah merasa takut orang-orang yang menyelisihi syariat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidaklah mereka takut kalau tertimpa kesesatan atau mereka mendapatkan siksaan yang pedih. Demikian juga Ibnu Abbas, di mana Ibnu Abbas ini berfatwa bolehnya haji tamattu, sekali berangkat, sekali safar, umrah dan haji. Maka sebagian orang ada yang menolak fatwa Ibnu Abbas yang membolehkan haji tamattu. Maka ada yang menolak perkataan Ibnu Abbas dengan pendapat Abu Bakar dan Umar. Karena Abu Bakar dan Umar mereka berpendapat tidak boleh haji tamattu, haji harus ifrad. Orang itu harus semata-mata berangkat haji, hajinya cuma dalam safar tersebut hanya mengandung haji tanpa mengandung umrah. Maka mendengar orang yang membantah apa yang Ibnu Abbas menyampaikan perintah Nabi, karena Nabi memerintahkan saat hajatul wada, memerintahkan para sahabat untuk yang tidak membawa hadyu dari Madinah, tidak membawa binatang hadyu dari Madinah, Nabi perintahkan untuk tamattu. Sedangkan Nabi sendiri hajinya juga qiran. Artinya di dalam haji beliau juga ada haji dan umrah. Dan secara khusus Nabi perintahkan pada semua para sahabat yang tidak membawa binatang haji dari Madinah untuk tamattu. Hajinya dengan haji tamattu umrah dulu, setelah itu nanti haji dalam satu kali safar. Nah, maka ketika Ibnu Abbas menyampaikan perintah Nabi, hadis Nabi ini, ada orang yang bantah. Oh, Abu Bakar dan Umar. Tidak demikian, bahkan melarangnya. Maka Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, yushiku antanzil alaikum hijaratun minas sama. Sebentar lagi akan turun hujan batu dari langit kepada kalian. Artinya kalian melakukan, mengucapkan perkataan yang sangat mengerikan, perkataan yang mendatangkan azab dan murka Allah Subhanahu wa taala. Aku qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku sampaikan kepada kalian dalil dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun kalian bantah dalil Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan qala Abu Bakar dan Umar. Nah, Abu Bakar tidak seperti itu, Umar tidak seperti itu. Perkataan kisah ini, perkataan Ibnu Abbas ini berkaitan dengan masalah tamattu bil umrah ilal hajj. Berkaitan dengan masalah haji tamattu yang di sana terdapat di dalamnya umrah. Wa ya mas'alatun istihadiyah. Dan ini kata beliau, kata ya Syaikh Shalih Fauzan, ini adalah masalah istihadiyah. Ini walakin lima kana istihadu Abu Bakar wa Umar, namun tatkala istihad Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma, dan keduanya adalah manusia yang paling mulia setelah nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manakala istihad keduanya menyelisih dalil, maka Ibnu Abbas mengucapkan perkataan di atas. Karena orang yang wajib diikuti adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam, adapun selainnya meskipun dia adalah manusia besar dan agung kedudukannya dalam Islam dan sangat besar ilmunya, maka dia tidaklah diikuti kecuali manakala mencocoki dalil. Dan sebagaimana telah kami sebutkan bahasanya, mereka para ulama jika keliru tetap mendapatkan pahala untuk istihadnya sebagaimana yang ada dalam hadis. Akan tetapi kesalahannya tidak boleh diikuti. Ya, berkaitan dengan perkataan Ibnu Abbas, ini perkataan Ibnu Abbas yang tadi kita baca, Dia menyalahkan orang yang mengambil pendapat Abu Bakar dan Umar. Maka bagaimanakah dengan seharusnya kita mengacu pemahaman kita dengan pemahaman para sahabat. Dan di antara dan para sahabat yang paling faham Quran dan Sunnah adalah Abu Bakar dan Umar. Maka jawabannya adalah ada dua perkara yang harus dibedakan dan harus dipahami dengan baik. Mana di sana berlaku kita seharusnya mengikuti pemahaman sahabat karena mereka adalah orang yang paling dekat dengan Quran dan Sunnah, dan mana dan kapan kita tolak perkataan sahabat. Maka ada dua perkara yang harus dibedakan. Jika perkataan sahabat itu nyata-nyata menyelisihi dalil Quran dan Sunnah, maka yang berlaku adalah perkataan Ibnu Abbas tadi. Namun jika perkataan sahabat, penjelasan sahabat itu tidak menyelisihi Quran dan Sunnah, dalil secara tegas, maka yang berlaku adalah surat At-Taubah ayat yang ke-100. Bahasanya kita jika ingin menjadi manusia Allah ridai, maka adalah kita mengikuti para sahabat dalam pemahaman mereka terhadap Quran dan Sunnah, dalam praktek mereka terhadap Quran dan Sunnah. Maka perkataan para sahabat itu perlu didudukkan terlebih dahulu. Ini ya, apakah ini adalah satu ijtihad yang salah karena nyata-nyata menyelisih dalil? Maka jika ini masuk kelompok ini, maka yang berlaku perkataan Ibnu Abbas. Namun jika tidak, bukan tergolong ijtihad yang salah karena tidak terdapat dalil yang menentang perkataan sahabat ini secara jelas dan nyata, maka yang berlaku adalah surat At-Taubah ayat yang ke-100, bahasanya manusia yang Allah ridai adalah manusia-manusia yang mengikuti para sahabat dengan baik. Demikian yang kita baca dan kita kaji kesempatan malam hari ini. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ta'ala alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.